Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas empat hal yang mendasar, yaitu penjelasan Qawaidul Arba li Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala karya Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada halaman 233. Di matan disampaikan qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyatu, hal yang mendasar yang kedua adalah annahum yaquluna, bahasanya mereka orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan tidaklah kami berdoa meminta kepada berhala dan tidaklah kami tujukan hati dan jiwa kami kepada mereka illa kecuali litolabil qurbati wasyafaati, untuk mencari al-qurbah kedekatan wasyafa'ah dan syafaat. Dan dalil kalau tujuan mereka dalam mencari kedekatan, posisi dekat dengan Allah adalah firman Allah Ta'ala, walladzina ta'khudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang memiliki selain Allah awliya sesembahan, mereka mengatakan ma na'budum illa liqaribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa, di satu kedudukan yang istimewa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan, menetapkan hukum di antara mereka, fima hum fi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga Allah tidak akan memberi petunjuk, man huwa kadzibun kafar, kepada orang yang pembohong dan ingkar. Wa dalilu syafa'ati, dan dalil syafa'at adalah firman Allah ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yaduruhum ma la yangfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah ma berhala-berhala yang tidak bisa menimpakan bahaya pada mereka, tidak pula memberi manfaat pada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ha ulai syufa'a indallah, mereka-mereka itu berhala-berhala yang kami sembah adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Penjelasannya qauluhu al-qa'idatu tsaniyatu, yakni artinya di antara kaidah untuk membatalkan metode dan jalan orang-orang musyrik, dan kaidah yang menjelaskan bahasanya argumen allati yahtajuna biha, yang mereka gunakan fidak wa syafa'atin, dalam klaim syafa'at man kepada berhala yang mereka tujukan kepada berhala tersebut, al-ibadata ibadah, adalah klaim yang batil, tidak ada nilainya. Fahadil qa'idatu, maka kaidah ini membatalkan salah satu pondasi orang-orang musyrik. Watubayinu, dan kaidah ini menjelaskan bahasanya anna ma'indahu minada'awa, bahasanya klaim yang mereka miliki adalah klaim yang batil. Hujah dan argumen mereka adalah argumen yang mutahafitatun, yang rontok. Wadhalika, dan hal tersebut karena orang-orang musyrik mereka menunjukkan jiwa dan hati mereka kepada para wali dan kubur bil ibadah, di dalam ibadah. Jika disampaikan kepada mereka ibadah itu hak murni bagi Allah, falimadha, oleh karena itu kenapa kalian tujukan kepada mereka-mereka ini berbagai macam ibadah, kalian berdoa kepadanya, kepada berhala, bernazar untuk berhala, menyembelih hewan untuk berhala, dan sholat untuk berhala. Mereka mengatakan di halaman 234, qalu, mereka beralasan, mereka-mereka ini para wali, lahum manzilatun indallahi jalla wa'ala, punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah jalla wa'ala, maka mereka mendekatkan kami kepada Allah. Atau mereka mengatakan kami memerlukan man yashfa'u lana 'indallahi. Orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Dan yang dimaksudkan adalah bukan syafaat di akhirat, karena mereka orang-orang musyrik Arab sepakat bahasanya tidak ada hari berbangkit. Di syafaat di sisi Allahnya berarti sekarang ketika mereka masih hidup. Fanahta cuma ke kami memerlukan perantara antara kami dengan Allah Jalla wa'ala yang akan berikan syafaat untuk kami. Waha'ula dan mereka adalah orang-orang yang salah yang akan berikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka kami mendekatkan diri bihim dengan sebab orang salah tersebut ilaihi kepada Allah dalam rangka ibadah min ajli dalam rangka supaya mereka berikan syafaat untuk kami. Maka Allah telah Allah Jalla wa'ala batalkan subuhat ini, dalih ini, dan wabayana dan Allah jelaskan bahasanya dalih ini bukanlah dalih yang baru, bahkan sudah dalih yang kuno. Telah diucapkan oleh orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna maka sesungguhnya indama nas'alu pada saat kita tanyai mereka-mereka orang musyrik, kenapa kalian belokkan ibadah, kalian tunjukkan, kalian belokkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka mereka mengatakan bahasanya, mereka orang-orang musyrik mengatakan, mereka adalah orang-orang saleh. Nataqarrabu bihim, kami mendekatkan diri bihim dengan sebab mereka, ilallahi menuju Allah Jalla wa Ala. Dan satu hal yang minal ma'lumi, di antara hal yang maklum, bahasanya kaum Nuh yang diutus kepada mereka Nabi Nuh, karena fihim di tengah-tengah mereka ada orang yang saleh. Tatkala orang-orang saleh itu mati meninggal dunia, maka masyarakat menjadikan kubur mereka, menjadikan pada kubur mereka patung-patung. Tudzakiruhum yang fungsi patung ini mengingatkan mereka untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma'al mudda seiring berjalannya waktu, manusia berubah menjadi beribadah kepada patung-patung ini min dunilai dengan meninggalkan Allah. Wa kanu yaquluna dan mereka mengatakan haula'i yuqaribuna ilallahi. Mereka ini orang-orang soleh tersebut akan mendekatkan kami kepada Allah karena mereka adalah wali-wali yang saleh. Maka mereka tujukan ibadah. Maka mereka palingkan dan mereka tujukan ibadah kepada selain Allah. Maka diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqal. Lantas Nuh berdakwah. Ya kaumi wahai kaumku, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh aku mengkhawatirkan kalian dengan siksaan di hari yang sangat besar. Fi ayatin mutatabi'atin, dalam ayat yang berturut-turut dan ayat-ayat berikutnya. Wahakadah dan demikian aidan juga berhala-berhala orang Arab yang mereka sembah. Fa'ina makasinya mereka orang-orang Arab kanu yakuluna mereka mengatakan. Ma na'butum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala tersebut kecuali supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah zulfan dalam kedudukan yang istimewa. Maka Lata adalah seorang yang saleh, penduduk Taif. Dia menumbuk gandum untuk dibuat satu jenis makanan namanya sawiq. Lil hajid yang ini akan dia berikan kepada para jamaah haji yang lewat. Fayuqaddimu amalan saliha, maka Lata ini melakukan amal saleh. Wa yuta'imu ta'ama, bentuknya berbagi makanan. Maka dia adalah seorang yang dermawan. Falamma mata, maka tatkala Lata ini meninggal dunia, orang menjadikan, masyarakat menjadikan kuburnya sebagai tempat ibadah selain Allah. Bidakwa dengan klaim bahasanya lata bisa mendekatkan mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma'adhalika meskipun demikian, lam yuqbal minhum. Itu tidak diterima. Fahakata maka demikalah mereka-mereka yang pergi ke kubur, ke kubur manusia yang mereka sebut dengan wali. Yaquluna mereka mengatakan, kami pergi kepada mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Fa'inna makasunya mereka adalah wali-wali Allah. Kami meminta kepada mereka supaya memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah hujah sedenis dengan hujah orang-orang jahiliyah yang Nabi SAW itu diutus dengan bahasa mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhudu min dunihi awliya, dan orang-orang yang memiliki selain Allah awliya sesembahan. Sesembahan disebut dengan awliya, jamak dari wali, artinya orang yang sesuatu yang dicintai untuk menunjukkan betapa besarnya rasa cinta mereka kepada berhala. Artinya ja'alu, mereka jadikan selain Allah awliya sebagai sesembahan yang akan mendekatkan mereka. Ya taqarrabuna, mereka mendekatkan diri ilaihim kepada para wali ini min dunillah, dengan meninggalkan Allah. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan bahasanya penamaan sebagian orang yang menamai sesuatu dengan nama wali, la yurni minal haqqi syai'ah, tidaklah bermanfaat untuk menolak kebenaran sedikit pun, dan tidaklah mengubah minal hukmi syar'i syai'an, hukum syar'i sedikit pun. Di halaman 235. Mahya hujjatuhum, apa alasan mereka menyembah berhala yang mereka sembah? Qalu, mereka mengatakan, mana butum illa diqaribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah di posisi yang mulia. Artinya, tidaklah kami tujukan kepada mereka bisunufil ibadah, di berbagai macam bentuk ibadah. Kami menyembelih untuk mereka, bernadar untuk mereka, berdoa minta kepada mereka, illa kecuali supaya mereka-mereka jadi wasilah, jadi sarana yang akan natawassalu biha, dengannya kami akan mendekat kepada Allah dan kepada ridha Allah. Alasan ini bukanlah alasan yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah menyanggah mereka dengan Allah katakan, innallaha yahkumu bainahum, sungguh Allah akan menetapkan hukuman dan putusan di antara mereka. Artinya Allah akan yafsilu bil haqqi bainan nasi, akan memberikan putusan yang benar di antara manusia, fima hum fi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk man huwa kadzibun kafar, kepada orang yang pembohong dan sangat ingkar. Maka Allah namai mereka sebagai orang-orang yang berbohong karena mereka yadda'una, mengklaim bahasanya mereka-mereka para wali ini akan mendekatkan mereka kepada Allah. Wahum, padahal para wali ini tidaklah akan mendekatkan mereka kepada Allah. Waja'alahum, dan Allah jadikan mereka, Allah labeli mereka kafaran, sebagai orang-orang kafir, karena mereka belokkan atau mereka tujukan syai'an minal ibadat, sebagian ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa idza nadzarna, dan jika kita perhatikan keadaan mereka-mereka yang menunjukkan hati dan jiwa mereka kepada para wali dengan berbagai macam bentuk ibadah, yas'umuna, dan mereka beranggapan bahasanya para wali itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Bahkan wasala al-halu bihim, keadaan mereka sampai derajat yang lebih parah, yaitu menyekutukan dalam tauhid rububiyah. Disampaikan pada mereka, kenapa kalian menyembelih untuk wali ini? Mereka mengatakan, supaya wali ini mencegah kejelekan, keburukan dan musibah dari kami. Nah, ini syirik rububiyah. Fahadha a'zam, maka jika demikian alasannya, maka ini lebih ngeri daripada syiriknya penduduk Mekah di masa kenabian. Fa'inna ha'ula, karena mereka-mereka penduduk Mekah ketika hanyalah mereka melakukan kemusyrikan dalam ibadah. Sedangkan mereka-mereka ini yang mengatakan kami menyembelih supaya untuk wali, supaya wali menyelamatkan kami dari musibah, maka mereka ini menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah. Walidzalika, oleh karena itu, tatkala disampaikan kepada salah satu mereka penduduk Mekah, berapakah sesembahan yang engkau sembah? Maka dia katakan ada 7, 1 di langit, 1 di atas sana, dan 6 di bumi. Lantas kembali ditanyakan kepadanya, siapakah Tuhan yang ta'uddu, yang engkau siapkan, atau tu'iddu, yang engkau siapkan, li nawa'ibika, untuk berbagai macam kesusahan, wasyada'idika, dan kesusahan. Maka orang tersebut mengatakan, alladzi fis sama', Tuhan yang ada di atas sana. Lengkapnya di catatan kaki, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Imran bin Husain. Nabi SAW bertanya kepada ayahku, yaitu Husain, wahai Husain, berapa Tuhan yang engkau sembah? Al-Yawma, saat ini. Ayahku Husain mengatakan ada 7, 6 di bumi dan 1 di atas sana. Kal Nabi bertanya, manakah dari sekian banyak Tuhan itu ta'uddu, yang engkau hitung, engkau siapkan untuk rohbatika, keinginanmu, warohbatika, dan menyelamatkan dari kekhawatiranmu? Husain mengatakan Tuhan yang ada di atas sana. Kalau Nabi mengatakan, wahai Husain, amma inna kalau aslam tak, seandainya engkau mau masuk Islam, kan aku ajarkan kepadamu 2 kalimat yang manfaat bagimu. Falamma, maka tatkala Husain masuk Islam, Husain mengatakan, wahai Rasulullah, ajarilah aku 2 kalimat yang pernah engkau janjikan kepadaku. Faqal, maka Nabi mengatakan, Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syari nafsi. Ya Allah, berikanlah ilham kepadaku, rusdi untuk meniti jalan yang benar, dan lindungilah aku, selamatkan aku dari keburukan dan kejelekan jiwaku sendiri. Dinilai dhaif oleh Al-Albani. Kembali ke atas. Fahaulai, maka mereka-mereka orang musyrik Arab, jahiliyah, mereka tujukan ibadah kepada mereka-mereka berhala. Mereka minta kepada berhala-berhala yatlubu manihum. Atau fahaula, maka mereka-mereka orang musyrik sekarang, mereka tujukan ibadah lihaula kepada mereka-mereka yang disembah. Mereka minta kepada makhluk tersebut tasarufan, untuk melakukan tindakan di jagat raya dalam rangka mewujudkan keinginan mereka. Maka orang musyrik sekarang, yang karena musyriknya juga dalam rububiyah, kemusyrikan mereka lebih besar daripada kemusyrikan mereka-mereka yang menyembah berhala, namun min ajli taqarrubi ilallahi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang menyembah selain Allah, jika dia menyembah selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, karena dia kini bahasanya selain Allah ini punya kuasa untuk mengatur jagat raya, ini tentu lebih jelek daripada orang yang menyembah selain Allah. Ini tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, namun dalam rangka supaya semakin dekat dengan Allah. Itu musyrik juga, namun kemusyrikannya lebih ringan. Maka kemusyrikan itu bertingkat-tingkat. Semuanya tentu haram karena itu kemusyrikan. Kemudian di halaman 236, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, syafaat ada 2 macam, syafaat yang ditiadakan, wa syafaatun musbatatun, syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang tutlabu, diminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, infakalah sebagian rezeki yang kami berikan pada kalian sebelum datang hari tidak ada jual beli padanya, tidak ada rasa cinta, tidak pula syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka orang-orang yang zalim. Penjelasannya, wahakata dan demikian dalam masalah syafaat. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Yunus, wa ya'buduna, dan mereka menyembah selain Allah ma berhala, yang tidak bisa menimpakan bahaya pada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat pada mereka. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallahi, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Yang dimaksud dengan ya'buduna artinya mereka tujukan sebagian ibadah kepada selain Allah azza wa jalla. Dan ibadah adalah ma semua aktivitas, semua tindakan yang mengandung unsur menghinakan diri, wal khudu', ketundukan, cinta, rasa takut dan harapan. Maka mereka tujukan ibadah kepada sebagian wali dan berhala. Wahum, dan mereka wali dan berhala tersebut pada hakikatnya tidaklah memiliki kemampuan untuk mengatur bahaya ataupun manfaat. Wa idza khutibu bihadza, dan jika mereka ditegur dengan hal ini, bahasanya kalian sembah tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula manfaat. Kalau mereka beralasan, haulai, mereka-mereka yang kami sembah adalah akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Jalla wa'ala. Lianna lahum, karena mereka-mereka ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Manzilatan, kedudukan di sisi Allah. Kemudian fasyafa'atul manfiyatu makana tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru 'alaihi illallahu. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk, padahal dia adalah sesuatu yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Yakni artinya bahasanya syafaat yang terdapat banyak nas membatalkannya dan meniadakannya. Hiya adalah syafaat yang tatlubu, yang engkau mintakan kepada min ghairillah, kepada selain Allah. Syai'an, kepada satu makhluk yang tidak mampu. Syai'an, pada satu perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Syafaat ini tidaklah yantafi'u biha sahibuha, pelakunya tidaklah bisa mendapatkan manfaat darinya. Dan tidak akan menjadi salah satu sebab keselamatannya. Maka syafaat yang ditiadakan dalam Al-Quran itu tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang yang meminta syafaat. Tidak pula akan menyelamatkannya pada hari kiamat. Tidak pula akan menjadi salah satu sebab tinggi derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalilnya firman Allah Ta'ala yang tadi telah kita baca, Al-Baqarah 254. Mahalu syahidnya, qabla ayati yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang hari kiamat, hari tidak ada jual beli, tidak ada rasa cinta, tidak pula syafaat. Faqalu wala syafa'ah. Maka Allah tiadakan di sini syafaat. Wa hunaka mawatin ukhra, dan terdapat ayat-ayat yang lain. Waratat al-adillah, dalil yang menunjuk terdapat al-adillah, banyak dalil fiha dalam mawatin tersebut yang menetapkan syafaat. Maka ini menunjukkan bahasa di antara syafaat ada yang ditiadakan dan ada yang diterima. Nah, syafaat apa yang diterima dan ada? Nah, penjelasannya ada di halaman selanjutnya. Halaman 237. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, wa syafa'atul muthbatatu, dan syafa'at yang ditetapkan keberadaannya adalah syafa'at yang diminta kepada Allah. Wa syafi'u, dan orang yang diberikan syafa'at adalah mukarramun, orang yang dimuliakan dengan syafa'at. Dan orang yang diberi syafa'at adalah orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya, yaitu orang yang bertauhid. Ba'dal idni, dan syafaat ada setelah ada izin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa bi'idni, kecuali dengan izin Allah. Penjelasannya, yakni syafa'ata artinya syafaat yang ditetapkan oleh nas. Inilah yang disebut dengan syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan keberadaannya, dan dia sama dengan syafa'atul sahihah, syafa'at yang sah. Wa syafa'atul haqqah, disebut juga dengan syafa'at yang benar. Di antara contohnya adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk mauqif, untuk penduduk mahsyar, agar Allah menetapkan putusan dalam perselisihan di antara mereka, menetapkan putusan di antara mereka. Karena manusia ketika mereka semua kumpul di mauqif, di padang mahsyar pada hari kiamat, matahari didekatkan, malu maka mereka bosan dengan tempat yang berdiri yang lama di hari yang mengerikan. Maka mereka mencari-cari orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mendatangi sejumlah nabi, didatangi satu per satu. Maka semuanya tidak memberikan respon positif kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka datang menemui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha, maka ketika nabi itu mau meminta minhu kepada Allah dzalika hal itu, beliau bersujud di hadapan Rabbnya dan memujinya dengan pujian yang agung, yaftauha alaihi rabbuhu, yang itu diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rabbul Izzati wal Jalal, kemudian Allah berfirman kepadanya, wahai Muhammad, angkat kepalamu, beri syafaat. Ya, isfa, berilah syafaat. Ya, ini saja syafaat, maka dikabulkan. Wasal, mintalah, akan diberi. Kul, sampaikanlah dan katakanlah, yusma'alaka, dan itu akan didengar. Atau kama warada fil hadis, atau kurang lebih demikian yang terdapat dalam hadis. Maka syafaat ini syafaat nabi untuk penduduk mahsyar, syafaat yang musbatah, yang benar adanya. Syafaat yang diakui keberadaannya. Kita tetapkan syafaat ini, karena syafaat ini ja'at, terdapat fi nusus dan banyak nas. Walianna, dan karena syafaat ini wujidat fiha, dijumpai padanya syarat-syarat syafaat yang diterima. Jika intafa, tidak terpenuhi salah satu syarat diterimanya syafaat, maka jadilah dia syafaat yang manfiyah. Syafaat yang ditiadakan, yang tidak bisa diambil manfaatnya oleh pemberi syafaat atau orang yang diberi syafaat. Ya, apa perbedaan antara syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan keberadaannya, dan syafaat yang manfiyah, yang ditiadakan keberadaannya? Perbedaan di antara keduanya ada pada beberapa poin. Yang pertama, syafaat yang musbatah itu dengan ridha Allah, ridha dari Allah Azza wa Jalla. Falabudda ayakunal masyfu'lahu, maka yang diberi syafaat, labudda haruslah orang yang diridai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh pemberi syafaat memberikan syafaat kepada seseorang tanpa mendapatkan ridha dari Rabbul Alamin. Yang kedua, syafaat musbatah fiha isinya adalah izin dari Allah Azza wa Jalla kepada pemberi syafaat memberikan syafaat. Lain halnya dengan syafaat yang ditiadakan. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Faqauluhu man, ini namanya manda, ini kalimatannya untuk mengingkari. Seakan-akan Allah berfirman, tidak dijumpai satupun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dan perkataan beliau kecuali dengan izinnya adalah pengecualian. Wal qaidah, dan kaidah mengatakan, anal istisna minan nafyi itsbatun, pengecualian dari hal yang ditiadakan itu menunjukkan penetapan. Sehingga ila bi'idni menunjukkan penetapan adanya syafaat. Ya, inti kaidah yang kedua, inti kaidah kita berpindah ke halaman 238. Inti kaidah yang kedua menjelaskan bahasanya kemusikan. Tadi di kaidah pertama disampaikan bahasanya orang jahiliyah itu mengakui tauhid rububiyah secara global, dan itu tidak memasukkan ke dalam Islam. Maka semata-mata memiliki tauhid rububiyah itu belum memasukkan orang ke dalam Islam. Itu keadaan orang musyrik jahiliyah. Mereka mengakui dan mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala secara global. Lantas di mana letak kemusyrikan mereka sehingga kita yakin mereka sebagai orang musyrik? Nah, ini ada di landasan yang kedua. Kemusyrikan mereka dalam uluhiyah, dalam ibadah. Namun ingat, mereka kemusyrikan mereka sebabnya beribadah kepada selain Allah. Namun ingat, mereka menyembah selain Allah bukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Yang ini tidak mungkin terjadi kecuali karena adanya keyakinan rububiyah. Namun mereka menyembah selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sebagai orang saleh supaya yang disembah ini akan mengantarkan hajat dan doa-doa orang yang menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di halaman 238 masih perbedaan tentang sifat musybatah dan manfiyah. Yang ketiga, syafaat yang musybatah itu mintanya kepada Allah. Sehingga tidak boleh kalimat wahai Rasulullah isfa'li bila syafaat untukku. Namun syafaat musybatah engkau meminta kepada Allah dengan mengatakan ya Rabbi syafi' fiyya nabiyyuka. Wahai Rabbku jadikanlah nabimu memberikan syafaat untukku. Kemudian syafaat manfiyah, pelakunya tidaklah mendapatkan manfaat darinya syai'an sedikit pun. Lain halnya dengan syafaat musbatah. Maka orang yang meminta syafaat musbatah, dia mendapatkan manfaat dari hal tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah dan tidak boleh bagi seorang untuk meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, apa beda antara ma na'budum illa yuqarribuna ilallahi sulfa supaya kami semakin dekat dengan Allah dengan haula'i syufa'a'una indallah. Mereka inilah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka jawabannya mereka mengatakan kami menyembah para wali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Yang lain mengatakan supaya mereka jadi memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Wal farqu bainahuma beda di antara keduanya. Anna syafi'a bahasanya orang memberikan syafaat. Dia tidaklah bisa melakukan apapun kecuali ila syafa'a kecuali syafa'at. Sedangkan kelompok yang pertama beranggapan bahasanya mereka itu mendekatkan anak bahasanya berhala-berhala itu mendekatkan mereka pada Allah. Kalau pemberi syafaat boleh jadi direspon positif dan boleh jadi tidak direspon. Lain halnya dengan bikhilafil ladzi yuqarribu. Berbeda dengan yang mendekatkan, maka orang yang melakukannya mendapatkan manfaat secara mutlak sesuai dengan anggapan mereka. Ini apapun kondisinya dia mendapatkan manfaat mutlak di sini demikian. Hasaba za'mihim menurut minimal menurut anggapan mereka. Ya, kita break 2 atau 3 menit. Ya, kita lanjutkan di halaman 238 di kaidah selanjutnya. Poin yang ketiga, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah masyarakat yang mutafarriqina fi ibadatihim, yang terpecah belah dalam ibadahnya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang saleh, ada yang menyembah pohon dan batu, ada yang menyembah matahari dan rembulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Dalilnya firman Allah taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi. Perangilah mereka semua sehingga tidak ada kemusyrikan dan ibadah itu seluruhnya ditujukan hanya untuk Allah. Ya, penjelasannya ya, hadil kaidah-kaidah ini firati untuk menyanggah dalih yang dijumpai pada sebagian orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Mafaduha, isinya, isi kaidah, anana idha tawajahna bil ibadati lisalihin, ya, atau isi subahat berarti ya. Mafaduha, isi dari subahat, ketika kami memberikan ibadah kepada orang-orang saleh, fa inna la yakunu syirkan, itu bukan kemusyrikan. Bahkan ini adalah bagian dari menghormati para kekasih Allah dan menghargai mereka. Takdir di sini artinya menghargai. Maka takdir itu bisa artinya takdir, qada qadar. Bisa artinya takdir menghargai, bisa artinya mengkira-kirakan, gitu. Berandai-andai. Waya'uduna dan mereka menghitung dan menganggap semua pengagungan kepada mereka-mereka para wali adalah salah satu bentuk perkara yang terpuji. Walau kana dhalika ta'zim, meskipun penghormatan tersebut ala jati syirki dalam bentuk kemusyrikan dan beribadah kepada selain Allah. Maka Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahasanya para nabi dan para malaikat dan orang yang memiliki kedudukan dan kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, karena tinggi derajat mereka, layaknya tidak bermakna boleh memberikan satu bentuk ibadah pada mereka. Fal ibadatu, maka ibadah, di halaman 239. Maka ibadah itu adalah hakun khalisun lillahi Azza wa Jalla. Hak yang murni untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang beribadah kepada orang saleh, ya, nabi, wali, tidaklah dibedakan dengan orang yang beribadah kepada batu, pohon, ya, patung. Waja'alal jami'a musyrikin. Nabi jadikan dan nabi labeli mereka semua dengan label musyrik. Wa qatalahum ala hadin sawa'id. Dan nabi perangi mereka semua ala sawa'id. Sama. Tanpa dibeda-bedakan. Mu'alliq rahimahullah ta'ala mendalilah hal tersebut dengan firman Allah ta'ala di surat Al-Anfal 39. Yang dimaksud din dengan dalam ayat ini adalah ibadah dan ketaatan. Fala buddha, maka sebuah keniscayaan semua ibadah seluruhnya itu dilahir ditujukan pada Allah. Di mana seorang hamba tidaklah memberikan satu saja dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa qawlu ta'ala, firman Allah ta'ala, hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada fitnah. Yakni artinya hatta la yujada, sehingga tidak dijumpai orang yang menghalangi orang lain. Wa yasudduhum, dan menghalangi orang lain untuk taat kepada Allah. Dan menghalangi orang lain untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Waqila, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan fitnah, hatta la takuna hunaka firqah. Tidak ada perpecahan dan perselisihan dalam bentuk-bentuk sesembahan. Namun pendapat yang pertama adhar lebih kuat karena dia adalah zahir ayat. Ya, maka di sini disampaikan oleh sesaat bahasanya hatta la takuna fitnah, itu ada dua penjelasan ahli tafsir. Yang pertama, fitnah di sini artinya asaddu an tu'atillah, menghalangi orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang menghalangi kekuatan otoritas yang menghalangi orang untuk taat kepada Allah. Pendapat yang kedua mengatakan fitnah di sini artinya perselisihan dalam berbagai dalam bentuk-bentuk ibadah. Berarti syirik gitu ya. Ikhtilafun fi anwa'il ma'budat. Ini berarti kemusyrikan. Nah, maka ada yang memaknai fitnah dengan kemusyrikan. Ikhtilafun fi anwa'il ma'budat. Namun menurut sesaat pendapat yang tepat, fitnah di sini bukan kemusyrikan namun as-saddu an ta'atillah. Otoritas dan kekuatan yang menghalangi orang untuk beribadah, untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dan dikatakan itu zahir ayat. Wa qama al-mu'allif, kemudian mu'allif rahimallahu taala ya, kemudian kembali ke matan dulu. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dalil syamsi wal qamar, dalil adanya orang yang menyembah matahari dan rembulan, ada firman Allah taala, dan di antara ayat ya, tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian bersujud pada matahari, jangan pula kepada rembulan. Bersujudlah kepada Allah, zat yang telah menciptakan matahari dan rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembahnya. Penjelasannya. Aqamal mu'allifu, maka penulis matan membawakan sejumlah dalil. Ba'da dalika, setelah itu membawakan sejumlah dalil batilnya ibadah kepada baqiyatil ma'budat, ya, sesembahan yang lainnya yang disembah selain Allah. Di antara contohnya matahari dan rembulan. Fahuma, maka matahari dan rembulan adalah dua ayat, dua tanda kekuasaan yang agung di antara sekian banyak tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah ayatan min ayatillah, salah satu adalah dua ayat dari sekian banyak ayat-ayat Allah. Dan Allah Jalla wa'ala huwal mutasarifu, itu telah yang mengatur ya, matahari dan rembulan. Tidak ada bagi li'adhan, bagi siapapun kewenangan untuk mengatur matahari dan rembulan, ya, baik perginya ataupun kembalinya. Sebagaimana perkataan Ibrahim kepada Namrud, ketika Namrud mengatakan, aku menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim mengatakan, Allah mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah dari barat, maka terbungkamlah orang yang kafir. Wa ma kauniha, meskipun matahari adalah ayat yang yakhtasullah bitasrifiha, Allah lah yang khusus mengaturnya, ila akan tetapi tidak boleh memberikan satupun ibadah kepada matahari. Karena ibadah itu hak murni untuk Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara ayat tanda kekuasaan Allah dalam malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian bersujud untuk matahari, tidak pula ke rembulan. Bersujudlah kepada Allah, zat yang menciptakannya, jika kalian in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah hanya kepadanya. Yang dimaksud dengan ayat adalah al-alamatu zahirah al-bayyinah. Adalah tanda, ya, di halaman 240. Adalah tanda yang demikian jelas, al-bayyinah yang jelas. Yang orang-orang yang berakal itu akan yudha'in, akan tunduk tatkala merenungkannya dengan baik-baik. Yastajibuna, dan akan berikan respon positif li madluliha, isi kandungannya, isi kandungan ayat. Maka firman Allah Ta'ala, di antara ayat tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Maka keduanya, malam dan siang, adalah dua tanda yang besar. Dan matahari dan rembulan pun demikian. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah berfirman, janganlah kalian bersujud pada matahari, juga jangan kepada rembulan. Hal itu karena sujud adalah ibadah. Dan ibadah itu kekhasan hak khusus Allah. Matahari dan rembulan, meskipun keduanya dua tanda dan dua ayat, namun tidak boleh memberikan ibadah, memberikan semua ibadah, atau sedikit pun dari ibadah kepada matahari dan rembulan. Bersujudlah kepada Allah zat yang menciptakan matahari dan rembulan jika kalian memang betul-betul hanya beribadah kepadanya. Artinya in kuntum, jika kalian adalah zat yang mengisahkan Allah dalam ibadah, maka janganlah bersujud pada matahari, jangan pula kepada rembulan, bersujudlah kepada Allah semata. Dan firman Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya beribadah kepadanya. Di sini makmul, objek atau sasaran kata kerja, yaitu iyyahu, diletakkan di depan. Ya, maka menunjukkan makna hanya. Ai in kuntum la ta'buduna ahadan siwahu, jika kalian tidak menyembah siapapun selain Allah. Kembali ke matan di halaman masih 240, dalil adanya orang yang menyembah malaikat di masa turunnya Al-Qur'an, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan dia tidaklah pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Dan dalil adanya orang yang menyembah para nabi, firman Allah Ta'ala, contohnya nabinya adalah Nabi Isa. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunuli an akula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidaklah pantas bagiku untuk berkata-kata sesuatu yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Jika memang betul aku mengatakannya, sungguh engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui ma fi nafsi, apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Artinya anal anbiya, para nabi tidaklah memerintahkan kaumnya untuk sarfil ibadati, memberikan ibadah kepada malaikat dan para nabi. Wa inama hanyalah mereka perintahkan kaumnya untuk mengisahkan Allah Jalla wa Ala dalam ibadah. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada beda antara memberikan ibadah kepada orang saleh ataukah memberikannya kepada orang yang taleh. Taleh kebalikan dari saleh. Al jami' yakunu syirkan, semuanya adalah kemusyrikan. Wal jami' yakunu mukhalifan li hajjin anbiya'i alaihi wassalam. Dan semuanya itu menyelisih ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan dalil adanya orang-orang yang menyembah para nabi di ayat yang telah lewat, yaitu Ali Imran 80, fiha dzikrul anbiya, telah disebutkan adanya orang-orang yang menyembah para nabi alaihi salam secara umum. Wa hadil ayatu al-atiyatu, sedangkan ayat berikutnya Al-Maidah 116 itu khusus tentang Isa putra Maryam. Isa putra Maryam khusus secara khusus. Maka Isa putra Maryam adalah salah satu nabi Allah. Di halaman 241, wa huwa, dan Isa adalah bagian dari Rasul ulil azmi. Wa ma'akaunihim, meskipun Isa adalah seorang yang saleh, kekasih Allah, namun ibadah menyembah Isa tidaklah menyelamatkan dari azab Allah sedikitpun. Karena ibadah adalah hak murni bagi Allah, maka wajib mengisahkan Allah dalam ibadah. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah, wa idz qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, apakah engkau katakan pada manusia, jadikalah aku dan ibuku dua ilah selain Allah. Artinya ma'budaini, dua sesembahan, min dunilai selain Allah. Isa mengatakan, subhanaka maha suci engkau, tanazzahta rabbi, Rabku, wahai Rabku, engkau tersucikan. An akula angka, atau tanazzahtu, aku sucikan Rabbi Rabku. Aku sucikan, jangan sampai aku mengatakan tentang dirimu semisal perkataan ini. Bi'an ada'u, dengan aku mengajak orang agar memiliki sesembahan selain engkau. Ma yakunu li ay laisa min sya'ni, bukanlah sifatku. aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Fasya'ni, maka sifatku adalah berbicara, menyampaikan kebenaran, bukan kebatilan. Ingkutu, jika aku, wahai Rabku, aku telah mengatakan perkataan ini, sungguh engkau mengetahuinya, karena engkau mengetahui apa yang ada, apa yang ada pada diriku. Maka Allah Jalla wa'ala tidaklah yakfa'ali khafiyatun. Tidak ada yang tidak Allah ketahui khafiyatun, satupun hal yang tersembunyi. Dan aku tidak mengetahui ma fi nafsik, apa yang ada pada dirimu. Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Maka Isa berlepas diri dari mereka-mereka yang memberikan ibadah, ya, memberikan semua ibadah kepada selain Allah ataupun kepada diahadin min dunillah, pada satu makhluk selain Allah. Kemudian kembali ke matan di bagian atas halaman 241, qala al-mu'allif rahimallahu taala, dalil adanya orang-orang yang menyembah orang saleh adalah firman Allah taala, mereka-mereka alladzina yad'una, ya, berhala-berhala yang disembah oleh mereka-mereka orang musyrik, berhala-berhala yang disembah ini mencari ila rabbimul wasilah, sarana untuk semakin dekat dengan Rabbnya. Siapakah dari antara mereka yang paling dekat? Mereka berharap mendapatkan kasih sayang Allah dan takut dengan azab siksa Allah. Penjelasannya, hadil ayat atau ayat ini turun tentang orang-orang yang berdoa kepada Uzair, kepada Isa dan orang-orang saleh. Maka mereka beralasan dan mengatakan, kami tujukan ibadah kepada sejumlah orang yang Allah cintai. Kami loyal dengan para kekasih Allah. Maka bagaimanakah kalian cela kami karena hal itu? Maka Allah Azza wa Jalla mengingkari mereka. Dan Allah jelaskan, bahasanya berhala-berhala yang kalian sembah wahai sekalian manusia selain diriku, mereka berhala-berhala tersebut sendiri berdoa kepada Allah. Maka mereka faulaikal askhas, maka person-person yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari sarana menuju Allah. Maka mereka tidak belokkan ibadah kepada, mereka tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka jalanlah, berjalanlah kalian di atas jalan mereka. Adapun jika kalian berdoa meminta kepada mereka selain Allah, dari selain Allah, maka kalian tidak berjalan di atas jalan mereka, meskipun kalian menghormati mereka. Dan al-wasilah artinya mereka mencari amal salih yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Faha'ula'il anbiya, maka mereka-mereka para nabi dan orang salih, mereka mengisahkan Allah dalam ibadah. Maka berjalanlah kalian di atas jalan mereka, di halaman 242. Ayuhum akrabu, siapakah di antara mereka yang lebih dekat? Artinya mereka yatanafasuna, bersaing dalam kebaikan. Ya tanafasuna, mereka bersaing dalam amal saleh. Mereka mencari amal saleh yang mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka berharap kasih sayang Allah dan takut siksa Allah. Allah Ta'ala berfirman, Kulita uladina za'antum min dunihi, ya, katakanlah, serulah dan beribadah kepada berhala-berhala yang kalian sangka sebagai sesembahan selain Allah. Mereka tidak bisa menghilangkan, ya, penderitaan dari kalian, tidak bisa pula memindahnya. Maka mereka-mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah, tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan bahaya dari kalian, tidak pula mengubah bahaya dan menggesernya. Maka person-person yang kalian sembah selain Allah, tidaklah ibadah kepada mereka manfaat bagi kalian, meskipun mereka orang yang saleh. Akan tapi kalian menyelisihi mereka orang-orang yang saleh dalam jalannya. Mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, sedangkan kalian menyekutukan Allah fiha dalam ibadah. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan bacakan. Ada pertanyaan Ustaz yang akan kami bacakan. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya di luar tema, apakah saat mandi junub harus membasahi sela-sela kuku walaupun kadang menyakitkan? Jazakallahu khairan. Apa yang dimaksud dengan sela-sela kuku? Kalau sela-sela jari, iya. Kalau sela-sela kuku, nah, ya, air itu punya karakter ini bisa masuk kemana-mana. Ya, maka cukup basah, nanti air akan sampai. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga dan kaum muslimin. Apakah yang dimaksud kaidah al-istisna fi naf'i ibadatun tadi? Ya, istisna dalam nafi itu isbat. Artinya kalau ada nafi kemudian ditambah istisna itu menghasilkan kalimat positif. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kecuali untuk menyembahku. Di sini ada tidak, kemudian ada kecuali. Nanti jadinya kalimat positif. Tidak lagi jadi kalimat negatif. Tidak lagi jadi kalimat negatif. Artinya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalimatnya positif kan? Ya, maka an-nafyu ditambah dengan al-istisna, ya, itu tidak lagi nafyu. Tidak lagi kalimat negatif, namun jadi kalimat positif. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.